Novin Asia. Yuha. Silang jadi kekasihku. Satu, dua, tiga, ku cintamu. Kau hanya satu menjadi kekasihku. Berjanjilah padaku sayangku, kau akan setia. Aku takkan. rindu aku cintamu.